kasih padamu tiadalah akhirnya. Dalam kepekatan malam kaulah bintang, ku gapai jauh untuk ku sentuh, namun bagiku hadirmu seminit menjadi penawar. Sampai bilakah kita ini asyiknya merindu sendiri? Ada kasih dan ada cinta, tapi terhalanglah oleh insan apa, materialistik yang